Nah, apa beda? Jangan disalah. Kata turisa kata kitaban. Lam yaktubhu ahadun. Lam yaktubhu. Yang berikutnya muradifuhu. Anda ya Pak Dila. Sinonimnya. Cari yang lain, jangan itu. Fa'altu. Apa? Fa'altu. Fa'altu sinonimnya apa? Jalasa, waqofa, kan banyak. Jalasa sinonimnya qa'ada. Jalastu. Jalastu. Julusan. Ah, kok jangan julusan. Julusan sudah masdar. Sinonimnya. Jelas tuh? Oh, dan. Yang kedelapan. Sudah ya itu. Tamrin samin. Hati salah sata amsilatin lil masdarin na'ibi an fi'lihi. Datangkan tiga contoh masdar yang menggantikan fi'ilnya. Da ya kana. Masdar yang menggantikan fi'il. Aduh. Nah, connect. Waduh. Anda ya Faisal. Masdar menggantikan fi'il. Mahlan ya Roj. Mahlan sudah, mahlan. Selain mahlan. Ma'dziratan aslinya apa? A'tadiru. Saya minta udur. Ma'dziratan. Anda ya kana? Masih lagi? Apa mundir? Masdar menggantikan fi'ilnya. Nomor syukran aslinya apa? Ashkuruka syukran. Indah ya kana? Udah diambil. Anu udah bilang-bilang kok. Afwan. Afu. Wan, terus apa lagi? Apa? Sam'an wa ta'atan. Terus. Ahlan. Wa sahlan. Terus. Marhaban. Sabran. Baik, itu masdar yang menggantikan fi'ilnya. Baik, kita lanjutkan atas. Darabtuhu darbatan. Apa artinya, Pak Isa? Darabtuhu darbatan. Aku memukul. Telah. Aku telah memukul dia atau memukulnya dengan sekali pukulan. Satu kali pukulan. Nah. Dorbatan misalun li masdaril marrah. Dorbatan ini contoh untuk masdar marrah. Wazannya fa'latan. Masdar marrah itu bisa di nama lainnya masdar adat atau juga ismul marrah. Jangan bingung nanti ya, ada masdar adat atau ismul marrah. Wa masdarul marrah huwa ma yudkaru li bayani adadil fi'li. Masdar marrah adalah apa yang disebutkan untuk menjelaskan bilangan perbuatan itu, jumlahnya berapa. Nah, wa yubna minal fi'li thulatsil mujarradi ala wazni fa'latan. Dan dibuat dari fi'il sulasi mujarrad dengan wazan fa'latan. Untuk sulasi mujarrad wazannya fa'latan. Bi fathil fa wa sukunil ain. Contohnya darabtuhu darbatan. Kalau saya makan sekali makan. Ndak ya khana? Wazan. Saya makan sekali makan. Akal tu akalatan. Kok akala? Ya. Fa'latan. Akal tu aklatan. Kalau dimusanakan jadi dorbatan dorbata ini atau dorobatin jamak. Kalau sulasi mujarrad, ini tambahannya. Kalau sulasi mujarrad sudah ada ta, maka dengan cara ditambahi bilangan. Seperti kalau sudah masdar sudah ada ta marfutah, maka dengan cara ditambahi bilangan. Qara'tu qira'atan wahidatan. Karena qira'atan enggak bisa dimasukkan qara'atan karena sudah ada taknya. Taib, ini untuk yang sulasi mujarrad 3 huruf asli. Kalau selain sulasi bagaimana? Wa tulhaqu ta'u bi masdaril fi'li ghairi sulasiyil mujarradi. Dan digabungkan huruf ta dengan masdar fi'il selain sulasi mujarrad. Tambahi ta marbutoh menjadi untuk marroh ya, seperti kabbara yukabbiru masdarnya apa? Takbiran. Kalau takbiratan artinya apa? Sekali takbir. Kalau takbiran bisa untuk apa? Menguatkannya. Nukabbiru arba'a takbiratin. Ini kalau bilangan ya, kami telah bertakbir 4 takbir fi sholati 'alal mayyiti, dalam sholat jenazah. Oh, taip, ada di sini ya. Wa idza kana bina'ul masdaril asli bitta dzukira ba'da ma yadullu 'alal adadi. Jika bina masdar asli sudah dengan ta, maka caranya disebutkan setelahnya apa yang menunjukkan bilangan. Contohnya rohaltu rehlatan wahidatan. Apa yang kita sebutkan tadi. Ketika sudah masdarnya detak, maka dengan tambahi bilangan. Akomtu iqamatan wahidatan. Tarjamtul kitabah tarjamatan wahidatan. Tujuannya apa ini ya Wan? Untuk membedakan antara masdar litakid dan lil adat. Ya. Misalkan qara'tu qira'atan. Ini untuk adat atau untuk taukid? Jawabannya apa? Taukid. Kalau pengen adat tambahi qara'tu qira'atan wahidatan. Qira'atain atau salasa qira'at. Nah. Difahami ya, ikhwan, ini masdar marrah. Difahami ini? Mbak Asam paham? Sama dengan adat Ustaz. Apanya? Yang masdar marrah. Masdar marrah itu dengan... untuk mas, untuk masdar untuk menjelaskan adat bilangan. Jadi kesimpulannya apa tadi? Kalau sulasi mujarad dengan wazan fa'latan, kalau masdar aslinya sudah ada ta, ditambahi bilangan. Seperti kiraatan wahidatan, rehlatan wahidatan, iqamatan wahidatan. Untuk membedakan antara apa ini? Antara lita'kid dan lil'adad. Adapun yang fauqasulasi, maka dengan ditambah mas, ditambah tak setelah masdar aslinya. Nah, takbiran jadi takbiratan. Ikraman jadi apa? Ikramatan. Paham ya? Tugas sub masdar al-marrah minal af'alil atiyati. Bentuklah masdar marrah dari fi'il-fi'il berikut ini. Adapun yang ke-10 itu masdar hay'ah. Ya, nanti insyaallah pada pertemuan yang berikut. Baik, kita lanjutkan soal. Sampai pada sahwa sudah ya. Sekarang sahwa yashu sahawatan. Nah, kraya berbeda. Sahwa yasbu sahawatan sahiyun mas'uun usbu la tasbu mas'han mas'han mis'han suhiya yusha sahawatan. Satu kali apa? Jina tarwa yatru tarawatan. Tarwa yatru tarawatan. Tarawatan tariyun matruun. La tatru matron matron matron matron mitron turia wahid isnayan salasa tarwa yatru tarawatan tariyun matruun utru la tatru matron matron mitron turia yutro. Segar ya tarawatan satu hal. Lahmun tariyun apa artinya lahmun tari? Daging segar. Halwa. Halwa yalfu halal. Halwa. Halwa. Yalfu. Kok yalfu? Yahlu. Naam. Halwa yahlu halawatan aliyun mahluyun. Mahluun. halwa yahlu halawatan haliyun mahluun uhlu la tahlu mahlan mahlan mihlan uliyayuh halawatan satu hal manis halawatul iman manisnya iman hajwa yahju hajawatan rau hajwa yahju hajawatan hajiyun mahjuun uhju la tahju mahjan mahjan mihjan hujia yuhja hajawatan satu hal sangat panas bahwa bahaan bahwatan ada dua masdarnya enak ya mau bawa bahwi bi bahwa ya kok ya bak dulu ya bahaan bahwatan bahaan bahwatan bahiyun mabhuun uhu la tatahu mahwan mabhan mabhan mithan huya yuh apa huya huya huya yuh wahid isnin thalatha bahwa yabhu bahawan bahwatan bahiyun mabhuun ubhu la tabhu mabhan mabhan mithan Huya yubha Bahiyun apa? Bahiyun Bahiyun ini apa? Isim apa itu? Isim fa'il artinya seorang laki-laki yang bagus, bahaan yabhu telah apa sedang? Sedang atau akan bagus. Mati maklum. Rau. Bahwa bahwa bahu bahwas bahwa ta bahuna bahu ta bahu tuma bahu tum bahu ti bahu tuma bahu tunna bahu tu bahuna mereka banyak laki-laki telah bagus bahuat bahuat bahuna bahuna soalnya apa tadi? Bahuna panjang mudhari maklum ya kalau tidak akhir yakhu yakhuani yakhuna tabhu tabhuani yakhuna tabhu tabhuani tabhuna tabhina tabhuani tabhuna tabhu nabhu rao Yabhu yabhuani yabhuna tabhu tabhuani yabhuna tabhu tabhuani tabhuna tabhina tabhuani tabhuna tabhu nabhu yabhuna yabhuna mereka banyak laki-laki atau sedang atau akan. Bagus. Mana yang terjadi i'lal antara dua ini? Yang mudzakkar atau yang muannas? Kembalikan ke wazan kalau mau cari. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Nah, yaf'uluna harusnya kan apa? Yaf'uluna. Jadi lalu disitu. Allahu a'lam bissawab. Walhamdulillah selesai dari bab yang pertama. Nah, untuk sulasi mazid fihi. Bab yang ke 6. Selain sahih. Fa'ula yaf'ul.